السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين وشهرمتي. Kita lanjutkan kajian kitab Tauhid dengan syarahnya Fathul Majid, sampai pada ucapan musannif rahimahullah, waqala asy-Sya'bi kana baina rajul minal munafiqin wa rajulun minal yahudi khusumah. فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد لأنه عرف أنه لا يأخذ الرشوة، وقال المنافق نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة، فاتفقا أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكما إليه، فنزلت ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. Berkata Syaabi rahimahullah bahwa di antara seseorang dari kalangan munafik dengan seseorang dari kalangan Yahudi terjadi khusumah, pertikaian. Maka berkata seorang dari Yahudi, natahakamu ila Muhammad, kita berhukum kepada Muhammad, yakni Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lianahu arafa annahu la ya'khudhu ar-rishwah. Karena si Yahud mengerti bahwa Rasulullah SAW tidak membolehkan untuk mengambil rishwah. Rishwah adalah pemberian sesuatu, tentunya dengan zalim, untuk mengambil hak orang lain. Itu rishwah. Atau juga dikaitkan bahwa yang dimaksud adalah riba. Mengambil riba. Maka karena dia tahu bahwa Rasulullah SAW tidak menghalalkan riba atau tidak menghalalkan riswah, sogokan-sogokan, dana-dana yang diberikan untuk mengambil hak orang lain, maka si Yahudi menyatakan, kita berhukum kepada dia, kepada Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ternyata seorang munafik, orang yang bertikai dengannya dari kalangan munafik berkata, natahakamu ilal Yahud, kita berhukum kepada fulan al-Yahudi. Diriwayatkan bahwa yang dimaksud adalah Ka'ab ibn al-Ashraf, tokoh dari tokoh-tokoh Yahudi. Kenapa demikian sang munafik menyatakan? Karena sang munafik mengerti kalau orang Yahudi akan membolehkan riswah dan membolehkan riba. Maka dia akan dimenangkan kalau berhukum kepada Yahudi. Fattafaqa an ya'tiya kahinan fi juhainah fayatahakama ilaih. Maka keduanya sepakat untuk berhukum kepada seorang dukun dari dukun-dukun dari suku Bani Juhainah, kemudian keduanya berhukum kepadanya. maka turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala yang dijadikan sebagai judul bab dalam bab yang sedang kita bahas dalam kitab tauhid, yaitu ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 60, alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila tagut. Kata Allah, berkata kepada nabinya, tidakkah kau lihat orang yang mengaku-ngaku beriman kepada yang diturunkan kepadamu dan beriman kepada apa yang diturunkan kepada rasul-rasul sebelummu, ternyata mereka menginginkan untuk berhukum pada tagut. Ikhwani fillah na'azakumullah, Asy-Sya'bi rahimahullah adalah seorang alim minal ulama, namanya Amir ibn Syurahbil, Syarahil Al-Kufi. Alim ahli zamani. Dia seorang ulama yang terkenal di zamannya. Wa kana hafizan 'allamah. Beliau adalah seorang hafid penghafal dan seorang alim, memiliki fununul ilm. Funun yakni berbagai macam bidang-bidang ilmu. Kana yaqul, dan dia pernah berkata, ma katabtu sauda 'alal bayda illa hafiztuhu. Tidaklah aku mencatat hitam di atas putih kecuali aku hafal apa yang aku tulis. Jadi catatan dia yang dia catat semuanya dia hafal. Tidaklah aku catat sawadan 'ala bayad atau sauda'a 'ala bayda illa hafiztuhu, kecuali aku hafal. Demikian dihikayatkan oleh Adz-Dzahabi rahimahullahu taala tentang beliau Asy-Sya'bi. Dan Asy-Sya'bi meriwayatkan, menceritakan kisah ini dalam menerangkan asbabun nuzul, sebab turun ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan kepada Nabi, alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu. Tidakkah kau lihat orang-orang yang mengaku-ngaku beriman? Yang mengaku-ngaku beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, berarti Al-Qur'an, dan yang mengaku beriman dengan apa yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya, berarti siapa yang dimaksud? Orang yang mengaku-ngaku beriman padahal dia tidak beriman adalah munafik. Berarti ayat ini berbicara tentang munafikin. Tidaklah kau lihat orang-orang munafik itu yang mengaku-ngaku beriman, ternyata mereka menginginkan untuk berhukum kepada tagut. Diajak untuk berhukum kepada Nabi Muhammad SAW, mereka menolak. Dan lebih memilih untuk berhukum kepada Yahudi. Bahkan akhirnya setelah bertikai, mereka sepakat untuk berhukum kepada dukun dari dukun-dukun Bani Juhainah. Ikhwan fillah na'azakumullah, dukun dijadikan hakim oleh orang-orang jahiliyah, oleh orang-orang kafir zaman sebelum Islam. Tetapi seorang yang mengaku muslim, mengaku beriman kepada Nabi Muhammad SAW, mengaku beriman kepada yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran, ternyata menginginkan untuk berhukum kepada kahin minal kuhan, berarti jelas dia munafik. Ikhwan fillah na'azakumullah, diriwayatkan dengan riwayat yang lebih lemah dari ini, maka disebutkan dengan sighatut tamrid, qila, dikatakan pula dalam satu riwayat bahwa ayat ini turun tentang dua orang yang ikhtasama, yang bertikai. Salah satunya berkata, natarafa ila nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mari kita angkat perkara ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala al-akhir, sedangkan orang yang lainnya yang bertikai berkata, ila Ka'ab ibn al-Ashraf. Jangan, kita angkat masalah ini kepada Ka'ab ibn al-Ashraf. Ka'ab ibn al-Ashraf adalah seorang Yahudi. Thumma tarafa'a ila Umar. Kemudian keduanya mengangkat permasalahan ini kepada Umar. Fadhakara lahu ahaduhumal qissah. Maka disebutkan salah satunya kisah itu. Faqala lilladzi lam yarda bi Rasulillah sallam. Setelah disampaikan kisahnya kepada Umar, maka Umar bertanya kepada seorang yang katanya tidak mau berhukum kepada Nabi, tapi lebih menginginkan untuk berhukum kepada Yahudi. Betul bahwa kamu yang meminta untuk berhukum kepada Yahudi itu? Akadzalik, kata Umar. Apakah demikian kisahnya? Dia jawab, na'am. Setelah dia jawab na'am, maka dipenggallah dengan pedang oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu orang tersebut. Faduriba fadarabahu bisayf faqatalah, maka dipukullah dengan pedangnya, maka terbunuhlah dia. Ikhwan fillah na'azakumullah, di sini fi maqal Asy-Sya'bi ma yubayyin an al-munafiq yakunu ashadda karahatan li hukmillahi wa rasulihi min al-yahudi wan nasara. Dalam kisah Sya'bi ini rahimahullah menunjukkan bahwasannya orang munafik adalah ashad karahatan, lebih tidak menyukai, lebih benci kepada hukum Allah dan Rasulnya daripada Yahudi, daripada Nasrani. Ini ikhwan ibn a'azakumullah, tentunya kalimat ini dari muallif, dari syarih Syekh Abdurrahman al-Syeikh, yang meringkasnya dari Syekh Sulaiman al-Syeikh rahimahumullah. Mereka melihat dari kisah ini berarti seorang munafik ashaddu karahatan li hukmillah. Orang munafik itu lebih jahat, lebih benci kepada Al-Quran, lebih benci kepada hukum Allah daripada orang kafir sendiri, daripada orang Yahudi sendiri, daripada orang Nasrani sendiri. Wa yakunu ashadda adawatan minhum li ahli al-iman. Dan yang lebih benci, lebih memusuhi orang beriman adalah orang munafik. Demikian dikatakan. Kama huwa al-waqi' fi hadhihi al-azminah. Sebagaimana waqi' terjadi di sepanjang masa. Ini masa beliau jauh sebelum kita, berapa ratus tahun yang lalu. Bagaimana di zaman kita? Kita menyaksikan lebih banyak munafik yang lebih jahat daripada orang-orang kafir. Orang kafirnya melihat muslim di perusahaannya yang memakai jenggot, yang memakai jubah dalam keadaan biar, yang penting kerjaan selesai. Begitu kata orang Yahudi yang memimpin perusahaan, atau Nasrani yang memimpin perusahaan. Tiba-tiba ketika yang memimpinnya adalah seorang muslim munafik, tiba-tiba dia gelisah. Apa-apaan kamu pakai jenggot? Ada apa kamu dengan jubah? Ada apa kamu dengan sampai ditekan? Kalau tidak mau tuduh, keluar dari perusahaan kami. Kok lebih jahat daripada Yahudi dan Nasrani? Ini wakil terjadi di masa kita. Dan kita menyaksikan dengan mata kepala kita sendiri bagaimana mereka-mereka, orang-orang dari kalangan munafikin, lebih jahat daripada orang-orang kafir. Ikhwan ibn a'azakumullah, ini seperti apa yang dikisahkan oleh Syafi'i. Yahudi dengan munafik bertikai. Kata Yahudi, mari kita dihukumi oleh Muhammad SAW. Kepada Nabi mintanya. Yang ada pada saat itu, yang dianggap mengerti kitab. Sedangkan munafik mengatakan, jangan. Mari kita berhukum kepada Ka'ab ibn al-Ashraf. Atau kepada dukun dari Bani Juhainah. Yang penting jangan kepada Muhammad SAW. Padahal dia mengaku muslim. Munafikin. Ini ikhwan fillah na'azakumullah yang Allah katakan, alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila tagut. Lihatlah orang-orang yang mengaku-ngaku beriman kepada yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan kepada rasul-rasul sebelummu. Ternyata mereka yuriduna an yatahakamu ila tagut. Ternyata mereka lebih menginginkan untuk berhukum pada tagut. Ikhwan ibn a'azakumullah, kata Syekh Asy-Syarih rahimahullah, "Wa man tadabbara ma fi at-tarikh wa ma waqa'a minhu min al-waqa'i' 'arafa anna hadha hal al-munafiqin qadiman wa haditha." Barang siapa yang memperhatikan sejarah dan apa-apa yang terjadi, dan apa-apa yang terjadi berkaitan dengan sang munafik atau para munafikin, maka dia akan dapati bahwa demikianlah keadaan para munafik qadiman wa haditha, dulu dan sekarang. Demikianlah keadaan munafikin dulu dan sekarang. Sepanjang sejarah, sejak zaman Rasulullah SAW, siapa yang berkumpul dan berencana kemudian untuk membunuh Nabi SAW? Yang Rasulullah SAW menghabarkan kepada Hudzaifah, ya Hudzaifah, ya Fulan ibni Fulan, Fulan ibni Fulan, Fulan ibni Fulan, sebutkan munafik satu persatu bahwa dia ada di bawah bukit sana dan merencanakan untuk menjatuhkan kita dan membunuh kita. Munafik yang berencana untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang gembira ketika muslimin terkepung? Munafikin. Lihat, sebentar lagi mereka akan hancur, kata munafikin. Siapa yang sedih ketika kaum muslimin menang? Orang munafik. Kata mereka, Duhai kiranya aku bersama mereka. Sayang sekali aku tidak bersama mereka sehingga aku tidak mendapatkan harta ghanimah. Kenapa? Kok bisa menang mereka? Munafik. Demikian pula siapa yang membuat markaz. Membuat markaz dinamakan dengan masjid. Masjid Dirar. Yang ketika Rasulullah SAW pergi dengan pasukannya, munafikin membangun masjid. Dan kemudian dinamakan sebagai masjid. Padahal itu adalah irsadan liman haraballah. Allah sebutkan dengan masjidan, diraran, wa kufran, wa tafriqan, wa irsadan. Liman haraballah. Masjid dibangun untuk dirar, untuk kejelekan. Dibangun untuk membuat tafriq, pemecah belahan terhadap kaum muslimin. Untuk memecah belah kaum muslimin. Masjid dibangun untuk kejelekan dan untuk irsadan. Liman haraballah, memberikan tempat markas untuk musuh-musuh Allah. Siapa yang memberikan tempat untuk musuh-musuh Allah? Orang munafik. Yang Rasulullah mengatakan bakar masjid itu. Munafikin lebih jahat daripada orang kafir sendiri. Dan lebih berbahaya. Lebih jahatnya sudah kita kisahkan dalam kisah ini. Lebih benci terhadap hukum-hukum Allah. Dan lebih berbahayanya karena mereka dalam keadaan samar. Berbaju seperti baju muslimin. Berpakaian seperti pakaian muslimin. Berpenampilan seperti penampilan muslimin. Berucap dengan ucapan kaum muslimin. Dengan assalamualaikum. Dengan innalhamdalillah. Dengan ucapan-ucapan seperti orang Islam. Ternyata memberikan tempat sebagai markasnya orang kafir untuk menyerang kaum muslimin. Ikhwani fillah a'azakumullah, apakah masih ragu dengan kejahatan munafikin dan terus berkata seperti perkataan hizbiyin? Apa perkataan hizbiyin? Mereka bagaimanapun juga masih muslim, sedangkan yang ini kan dalam keadaan kafir. Maka orang kafir harus kita lebih perhatikan daripada mereka. La haula wala quwata illa billah. Ikhwani fillah a'azakumullah, sudah terbukti sepanjang zaman yang saya sebutkan tadi di masa Rasulullah SAW. Bagaimana di masa sahabat? Siapa yang membunuh Umar bin Khattab? Munafik. Berpura-pura Islam. Padahal Yahudi. Siapa lagi yang kemudian membunuh para sahabat setelahnya? Siapa yang memecah belah kaum muslimin dan memfitnah mereka sehingga terjadi pertikaian besar di antara para sahabat? Munafik. Yang tergabung di dalam pasukan-pasukan khawarij. Ikhwan ibn a'azakumullah, para ulama sampai-sampai mereka menyebutkan ahlil bid'ah, ahlul ahwa, kelompok-kelompok sesat dengan munafikin itu selalu bersamaan. Munafikin dan ahlul ahwa. Ahlul ahwa, ahlul bid'ah dan kaum munafikin. Karena sangat-sangat-sangat-sangat miripnya antara dua kelompok tersebut. Ahlul bid'ah mengaku kaum muslimin tapi mereka sesat, tidak di jalan Islam. Dan mereka memusuhi kaum muslimin, mengkafirkan kaum muslimin, membunuh kaum muslimin. Itu khawarij. Mau dikatakan kufar, mereka sholat. Mereka mengaku muslimin. Wa minal kufri farru, dari kekafiran mereka lari. Maka apa yang tepat untuk menjuluki mereka? Kaum khawarij. Dalam keadaan mereka menghalalkan darah kaum muslimin. Memerangi para sahabat. Orang-orang terbaik. Umat yang terbaik dalam sejarah Islam. Setelah Rasulnya adalah mereka para sahabat. Diperangi oleh para khawarij. Dibunuh mereka. Dibantai mereka. Seperti anak sahabat Abdullah ibn al-Arad. Yang dibunuh semua keluarganya. Dan kemudian dirobek perut istrinya. Dikeluarkan janinnya. Apakah mereka ini dalam keadaan muslimina haqqan, kaum khawarij ini? Tidak bisa dikatakan muslimina haqqan. Terus apakah mereka kufar? Minal kufri farru. Dari kekafiran mereka lari. Bagaimana terus? Kata Ali bin Abi Thalib, minal kufri farru radhiyallahu ta'ala anhu. Justru mereka lari dari kekafiran. Ekstrimnya itu karena lari dari kekafiran. Tapi kenapa? Mereka sampai memerangi kaum muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin dan seterusnya. Berarti mereka ini sama seperti kaum munafik statusnya. Mereka dalam keadaan mengaku muslimin tapi tidak di jalan Islam. Mereka mengaku kaum muslimin tapi mereka tidak di jalan sunnah, tidak di jalan sunnah Rasulullah. Mereka mengaku muslim tapi tidak mau berhukum dengan hukum Islam. Hukum Islam ucapan Rasulullah SAW. La yahillu damam mri'in muslimin illa bi ihdats thalas. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan tiga perkara. Imma sayyibuz zani, seorang yang pernah menikah kemudian berzina. Kemudian an-nafsu bin nafsi al-qisas, orang yang membunuh dibunuh. Dan yang ketiga al-murtad, orang-orang yang murtad, yang mufarik li jamaah, yang meninggalkan jamaah kaum muslimin. Ikhwan fillah na'azakumullah, ternyata mereka tidak memakai hukum tersebut. Mereka memakai hukum hawa nafsu mereka sendiri. Alam tara ila alladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila taghut. Tidakkah kau lihat mereka-mereka yang dalam keadaan mengaku-ngaku sebagai muslimin, mengaku beriman dengan apa yang kau yang diturunkan kepadamu, ternyata mereka menginginkan untuk berhukum pada taghut. Dan sudah kita katakan makna taghut luas, dan sudah dicontohkan oleh muallif sendiri dengan hadis-hadis yang berbicara tentang hawa nafsu dan ayat-ayat yang berbicara tentang hawa nafsu. Orang yang ingin berhukum dengan hawa nafsunya sendiri sama dengan orang yang berhukum pada taghut. Pokoknya saya puas kalau saya bisa membantai mereka. Menurut saya bahwa ini memang harus dibunuh. Hukumnya tidak boleh. Ya itu kan hadis. Tapi saya bilang, menurut saya pikir. Ini khana ibn na'azakumullah. Orang yang mengikuti hawa, berhukum kepada hawa, adalah orang-orang yang ittakhadha, yang mengambil hawahu sebagai ilahnya. Ilahahu hawahu. Ikhwan ibn na'azakumullah. Sehingga bisa kita contohkan mereka sebagai apa yang terjadi dalam sejarah. Siapa yang memecah belah kaum muslimin di masa Ali dan Muawiyah. Siapa yang menghalalkan darah kaum muslimin di masa berikutnya. Siapa dan siapa dan siapa. Sampai kita berbicara perang Salib. Siapa yang justru mencelakakan kaum muslimin dan mengkhianati dan menikam dari belakang? Munafikin lagi yang bernama Syiah Fatimiyah. Kaum muslimin dari Mesir keluar untuk memerangi pasukan Salib. Tiba-tiba mereka kaum Fatimiyun dari kalangan Syiah Rafidah ekstrim menyerang Mesir dan menguasai Mesir. Dan kemudian menyerang kaum muslimin yang sedang menyerang pasukan Salib. Apakah tidak lebih jahat daripada orang-orang kafir yang terang-terangan menyerang dari depan? Ini menyerang dari belakang. Dalam keadaan kaum muslimin sedang direpotkan oleh pasukan kufar di hadapannya, tiba-tiba dari belakang diserang oleh kaum Syiah Fatimiyah. Dan ini tidak bisa diingkari oleh kaum Syiah. Karena mereka sendiri sama-sama tahu bahwa kejadian perang Salib itu justru kaum muslimin kalahnya karena pengkhianatan mereka. Ikhwan fillah na'azakumullah, sepanjang sejarah yang namanya munafikin selalu menjadi mereka-mereka yang dikatakan dalam kitab ini sebagai halul munafikin qadiman wa haditha. Keadaan kaum muslimin, kaum munafikin dulu dan sekarang selalu sama. Yaitu orang yang paling jahat terhadap kaum muslimin, orang yang justru menghalalkan darah kaum muslimin, yang paling tidak mau dihukumi dengan hukum-hukum Islam, Quran dan Sunnah. Menolak mereka. Dikasih ayat-ayat dan hadis, apa jawabannya? Kaum Khawarij tadi dan kaum Syiah tadi. Kaum Syiah menjawab, itu kan Quranmu. Yang dalam keadaan tidak lengkap, kami punya Quran yang 3 kali lipat lebih banyak. Disampaikan dalil-dalil hukum-hukum Quran ini kepada kaum Khawarij. Apa jawabannya? Jawabannya itu adalah kalimat-kalimat yang kaku. Tidak bisa dipahami. Hanya dalil-dalil yang tidak bisa dimengerti. Kata kaum Khawarij. Isinya hanya ayat-ayat hadis. Itu kan sesuatu yang jaf, kata mereka. Jaf itu artinya kaku. Gak bisa dipahami. Kita harus fleksibel. Kita harus memahami dengan situasi dan kondisi, katanya. Khana fi na'azakumullah, bagaimana kalau diajak untuk berhukum pada ucapan Allah dan Rasulnya, mereka menjawab demikian. Sama dengan orang-orang munafik dari salafnya mereka. Yang ketika diajak untuk berhukum kepada Rasul, la, kita berhukum kepada Ka'ab bin Ashraf. Atau kita berhukum kepada dukunnya Bani Juhainah. Qala, dikatakan, قَدْ حَذَّرَ اللَّهُ نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ طَاعَتِهِمْ وَالْقُرْبِ مِنْهُمْ Allah sudah memperingatkan nabinya untuk menjauhi mereka dan jangan taat pada mereka. Jadi jangan turuti kemauan mereka. Wala tuti'il kafirina wal munafiqin. Jangan turuti kemauan orang kafir dan jangan pula turuti kemauan orang munafiqin. Seperti kemauan mereka untuk membangun masjid sendiri. Rasulullah punya masjid. Para sahabat sholat di sana. Masjid yang mulia, yang didoakan oleh Rasulullah SAW, yang memiliki kelebihan di antara seluruh masjid. Mereka lebih menginginkan untuk bentuk masjid sendiri, terpisah, yang ternyata tujuannya dibalik itu adalah sekian macam mabarat. Yang dikatakan masjidan diraran, wa kufran, wa tafriqan, wa irsadan bainal liman haradallah. Tafriqan bainal muslimin, wa irsadan liman haradallah. Kata Allah, jangan turuti mereka. Maka ketika Allah turunkan ayatnya kepada Rasulullah SAW tentang ayat tentang masalah masjid ini, maka Rasulullah setelah pulang, perintah pertamanya setelah datang ke Madinah, bakar masjid itu. Tidak menuruti kemauan munafikin. Karena Allah sudah yuhadzir. Hadzar Allah nabiyahu min ta'atihim wal qurbi minhum. Jangan dekati mereka dan jangan taati mereka. Jangan turuti kemauan mereka. Dan nabinya juga memperingatkan kepada umat kaum muslimin agar hati-hati dari mereka, menjauhi mereka dan jangan turuti kemauan mereka. Menurut saya punya ide, kami punya usul, jangan turuti. Jangan turuti ide-ide mereka, usul-usul mereka yang menjauh dari Quran dan Sunnah, jangan. Kemauan munafikin selalu untuk terhindar dari hukum-hukum Allah dan hukum-hukum Rasulnya. Itu munafik. Ikhwan fillah na'azakumullah, dan Rasulullah SAW ketika menceritakan tentang ayat yang berbicara tentang orang-orang yang fi qulubihim zaig, dia dalam hatinya ada penyakit. Mereka yattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Orang-orang tersebut yang fi qulubihim zaig mencari ayat-ayat mutasyabihat yang samar-samar untuk dicari takwilnya dan cari fitnahnya. Baik, siapa yang dimaksud? Kalau orang beriman membaca ayat-ayat Al-Quran, muhkamatnya, mutasyabihatnya dua-duanya. Dan mereka akan pahami mutasyabihat sesuai dengan muhkamat. Dan mereka tidak menginginkan ta'wilnya, tidak menginginkan fitnah. Siapa yang baca Quran, menyampaikan Quran, tapi yang mutasyabihat, dan ingin cari fitnah dan cari ta'wil? Orang munafik. Orang kafir tidak berdalil dengan Quran. Orang mukmin tidak cari fitnah. Siapa yang baca Quran, cari dalam Quran, tapi cari fitnah. Manhum munafiqun wa ahlul ahwa. Kaum munafiqin dan para pengikor hawa nafsu. Mereka inilah yang kemudian Rasulullah SAW setelah membacakan ayat ini kepada Aisyah. Fima rawahul Bukhari. Rasulullah menyatakan, Iza ra'aytil ladhina yattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wili. Fa'ulaikal ladhina sammallah fahdharuhum. Kalau ada orang-orang yang seperti ini, cari-cari ayat-ayat mutasyabihat untuk cari fitnah, cari takwilnya, maka itulah yang dimaksud oleh Allah. Fahdharuhum. Maka hati-hatilah dari mereka. Ini kaidah tahdir yang paling sahih dalam riwayat yang sahih. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ya Rasulullah SAW menyatakan, fahdharuhum dengan kalimat tahdir. Fahdharuhum berarti Allah memperingatkan nabinya jangan turuti munafikin, hati-hati dari munafikin, dan Rasulullah memperingatkan kita agar hati-hati dari munafikin. Ikhwan fillah na'azakumullah, maka mereka-mereka yang menentang kaidah ini berarti mereka tidak kenal siapa munafikin dan siapa para pengikor hawa nafsu yang hawa nafsu lebih tinggi daripada Quran dan Sunnah. Dan ketika kita menyampaikan kepada kaum muslimin bahwa orang munafik lebih bahaya daripada orang kafir, ahlud dalal, kelompok-kelompok sesat, lebih berbahaya daripada orang-orang kafir yang terang-terangan, justru kita disalahkan oleh mereka, kaum sururiin, hizbiin, bahwa kelompok itu kelompok sesat, mengatakan bahwa ahlul bid'ah itu lebih berbahaya daripada orang kafir. Ikhwan fillah na'azakumullah, yang kita maksud ahlul bid'ah adalah kelompok-kelompok sesat yang sudah keluar dari sunnah dengan hawa nafsunya. Kelompok-kelompok sempalan yang menyimpang dari jalan Rasulullah, jalan para sahabatnya, jalan para tabi'in, bahkan jalan kaum muslimin umuman. Menjauh dari jalan kaum muslimin. Mereka kelompok sesat. Kalau mereka mengaku muslimin, maka mereka akan menjadikan Islam ini rusak, akan memporak-porandakan barisan kaum muslimin, dan mereka akan membuat bingung sekian umat. Kalau saja dia berada di depan menentang Islam, menentang Quran, menentang sunnah dengan terang-terangan seperti Yahudi dan Nasrani, niscaya akan mudah dihadapi, dan niscaya kaum muslimin tidak akan terfitnah. Tetapi para penipu-penipu ini berbaju muslimin, berpakaian muslimin, tapi mengajak kepada kesesatan. Maka ikhwan fillah azakumullah, saya yakin, seyakin-yakinnya, bahwa orang-orang yang mengaku muslimin, kemudian mengaku ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW, maka ini lebih jahat daripada orang Yahudi dan Nasrani. Ahmadiyah lebih jahat daripada orang kafir, daripada Yahudi dan Nasrani. Dan kelompok-kelompok yang mengaku Islam, kemudian mengkafir-kafirkan kaum muslimin, menghalalkan darah mereka, maka mereka lebih jahat daripada orang kafir yang terang-terangan. Ikhwan fillah na'azakumullah. Ini adalah ucapan-ucapan yang terus diucapkan oleh para ulama sepanjang zaman. Dan diantaranya apa yang kita baca di sini. Dan kalimat-kalimatnya tercetak dalam cetakan kalian dan semua cetakan-cetakan. Bahwa munafiqin asyaddu karahatan li hukmillah. Orang munafik lebih benci terhadap hukum Allah. Dan orang-orang munafik dalam keadaan lebih benci terhadap orang beriman daripada orang kafir sendiri. Wa fi qissati Umar radhiyallahu ta'ala anhu wa qatluhu al-munafiq alladhi talaba at-tahakum ila Ka'b ibn al-Ashraf al-Yahudi dalilun ala qatli man adhhara al-kufra wa an-nifaq. Dan juga dalam kisah Umar tadi, dan apa yang dilakukan oleh beliau membunuh seorang munafik yang ingin berhukum kepada Ka'b ibn al-Ashraf al-Yahudi, ini dalil bahwa seorang munafik bisa dibunuh kalau dalam keadaan dia menampakkan kekufurannya, menampakkan kemunafikannya. Dan Rasulullah SAW menyatakan, sebagaimana dalam riwayat yang sahih dalam kitab Bukhari, menyatakan, aku tidak membunuh atau jangan kau bunuh mereka, karena khawatir manusia akan menyatakan bahwa Muhammad yaqtulu ashabah, bahwa Nabi Muhammad SAW akan membunuh sahabat-sahabatnya, bahwa ini adalah kekhawatiran fitnah yang terjadi. Tetapi kalau sudah dalam keadaan zahir kekufurannya dan bisa disaksikan, dibuktikan, maka dibunuh seperti apa yang terjadi pada Umar. Yani Umar bertanya dulu. Setelah bertanya, dipastikan lagi. Akadzalik, apakah begitu? Ketika dijawab iya, maka tegaslah bahwa dia adalah seorang yang menentang hukum Allah. Ikhwan fillah na'azakumullah, riwayat ini dipakai oleh Khawarij untuk menghalalkan darah kaum muslimin yang katanya berhukum dengan selain Allah, berhukum dengan hukum-hukum selain hukum Allah. Dengan dalil ini, maka kita sampaikan pada mereka, ya hadza, wahai umat Islam, mahlan, ya ahlal Islam, tenang, wahai ahlal Islam, jangan terburu-buru. Umar ketika membunuh, bertanya dulu, memanggil dulu, dan bertanya, akadzalik, kalau kamu wahai Khawarij datang pada mereka, dan bertanya pada mereka, akadzalik, apakah begitu kamu? Niscaya mereka akan berkata, sebagian besarnya, bukan begitu maksud saya. Pasti mereka yang masih punya iman akan mengatakan, tidak mungkinlah saya menyatakan bahwa saya lebih memilih hukum kafir daripada hukum Allah dan Rasul. Tidak mungkin, saya kan umat Islam. Maksud saya, belum waktunya. Kita akan. Ini tidak bisa dan tidak sama dengan kejadian Umar. Tidak sama dengan kejadian Umar. Ketika Umar menyatakan akadzalik, orang itu menyatakan na'am. Ini pun insaha kalau sahih riwayatnya, ternyata riwayatnya dhaif. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, kalau riwayatnya dhaif, kita kembali kepada hukum asal dari munafik, bahwa Rasulullah SAW menyatakan, jangan bunuh mereka. Kenapa? Akan terjadi fitnah. Akan dianggap muslimin membunuh seorang muslim. Akan menyatakan Rasulullah membunuh para sahabatnya. Akan dikatakan Rasulullah membunuh sahabatnya sendiri. Karena sama-sama zahirnya zahir muslimin. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, paling tinggi yang dilakukan oleh para ulama adalah peringatan dan tahzir. Tidak sampai memerangi mereka. Kalaupun memerangi, biasanya min qibalil hukam. Biasanya dari para penguasa muslim yang sudah memperingatkan sekali dua kali dan mereka menganggap cukup peringatan, maka yang ketiga adalah ancaman. Setelah ancaman tidak diindahkan, maka diserang mereka. Seperti yang dilakukan oleh Imam Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Memperingati Khawarij sudah. Dinasehati sudah. Diutus utusan yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma untuk menasehati Khawarij sudah. Apa sisanya? Sisanya adalah menunaikan apa yang sudah diancamkan pada mereka. Demi Allah, lau qatilannahum hatta la yabqa ashrah, kata Ali bin Abi Thalib. Sungguh aku akan perangi mereka sampai tidak tersisa 10 orang pun. Dan ada hamba-hamba Allah yang idza aqsama 'ala Allahi la abarrah. Ada di antara hamba-hamba Allah yang kalau sudah menyebutkan nama Allah, wallahi biasanya sumpahnya terwujud. Dan apa yang diucapkan oleh waliullah Ali bin Abi Thalib yang mengatakan hatta la yabqa asra dengan kalimat wallahi la uqatilannahum hatta la yabqa asra, Allah buktikan dan Allah tepatkan tidak tersisa dari mereka kecuali 9 orang saja. Ikhwan fillah a'azakumullah, ini setelah dikurangi yang taubat dengan nasihat Ibnu Abbas hampir setengahnya, bahkan mungkin lebih. Setelah diperingatkan hampir setengahnya lebih, sampai sisanya diperangi tinggal 9 orang. Ikhwan fillah a'azakumullah, ini yang dilakukan oleh Ali radhiyallahu taala anhu. Maka apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib terhadap Khawarij, jangan dianggap keras, jangan dianggap ekstrim, jangan dianggap kenapa kok muslim menyerang muslimin. Ini khonifina azakumullah, perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah katakan faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Di awal ayatnya, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Kalau dua kelompok orang beriman berperang, damaikanlah antara keduanya. Berarti dua-duanya disebut oleh Allah dengan kalimat mu'min. Tetapi fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra. Kalau salah satunya bagha itu menyelisihi khalifah yang sah, menentang khalifah yang sah, penguasa yang sah, faqatilul lati tabghi, maka perangilah mereka yang melampaui batas itu, yang bagha, yang bughat terhadap penguasa, perangilah mereka. Hatta tafi'a ila amrillah, sampai habis, bukan sampai habis, sampai kembali kepada perintah Allah. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, berarti di sini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa memerangi orang-orang yang dikatakan sebagai pemberontak ini tidak sampai habis, tapi sampai kembali. Kalau mereka tidak mau kembali, perangi terus walaupun sampai habis. Tapi kalau mereka kembali, stop. Mereka sudah kembali. Kembali mereka sebagai muslimin. Hartanya tidak jadi pampasan perang. Anak dan anak perempuan dan istrinya tidak jadi tawanan. Tidak demikian, karena yang diperangi bukan orang-orang kafir, tapi diperangi supaya kembali kepada sunnah, kembali kepada ketaatan pada penguasa yang sah. Ikhwan ibn a'azakumullah, wa kana Ka'ab ibn al-Ashraf hadha syadidul adawah lin-nabi. Bagaimana mungkin tidak dibunuh oleh Umar kalau sahih riwayat ini? Karena Ka'ab ibn al-Ashraf adalah orang yang jahat terhadap muslimin dan orang yang paling menyakiti hati Rasulullah secara akal dan fitrah manusia yang sederhana. Pasti akan berkata, tidak mungkin orang yang punya iman minta dihukumi oleh Ka'ab ibn al-Ashraf. Tidak mungkin. Karena Ka'ab ibn al-Ashraf adalah seorang yang jahat terhadap Islam, jahat terhadap Rasulullah, menyakiti hati Rasulullah, sampai Rasulullah menyatakan siapa yang mau membebaskan aku dari orang itu yang telah menyakiti Allah dan Rasulnya, yang telah berbuat kejelekan dan mengucapkan ucapan yang jelek terhadap Allah dan Rasulnya. Khawani fidina azakumullah, kisahnya dalam Sahih Muslim dan disebutkan secara lengkap dalam kitab kita ini. Alhamdulillah. Kita baca. Wa kana Ka'ab ibn al-Ashraf hadha syadidul adawah lin-nabi. Bahwa Ka'ab ibn al-Ashraf adalah seorang yang jahat, yang sangat keras permusuhannya terhadap Nabi. Wal adza lahu, dan sangat menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal idhar li adawatihi, dan sangat keras permusuhannya. Fantaqada bihi ahdahu, maka hukum perjanjiannya batal. Bukankah di Madinah ada hukum perdamaian, hukum perjanjian? bahwa Yahudi tidak boleh mengganggu muslimin dan muslimin tidak boleh mengganggu Yahudi. Tetapi Ka'ab bin Ashraf, karena jahatnya ucapannya, mulutnya mengganggu dan seterusnya, maka perjanjian tadi gugur bagi dia. Wahalla bihi qatluh, dan halal untuk dibunuh. Berarti di sini Yahudi pun dibagi dua. Ada Yahudi yang terikat janji, ahdi, dan ada Yahudi yang sudah halal dibunuh. Ini pun sebagai pelajaran bagi kita dan bagi mereka-mereka kaum muslimin yang terfitnah dengan fitnahnya Khawarij. Hendaklah diingat bahwa orang Yahudi saja masih terbagi menjadi Yahudi yang mu'ahad dan Yahudi yang memang harbi. Mu'ahad yang terikat janji, harbi adalah yang sudah boleh diperangi atau halal darahnya. Maka Ka'ab bin Ashraf ketika itu adalah sudah halal darahnya karena ucapannya terhadap Rasulullah mengejek, mencerca, mencemooh Rasulullah SAW. Waruya Muslimun fi sahihihi an Amr. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari Amr. Aku mendengar Jabir berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man li Ka'b ibn al-Ashraf fa innahu qad aadha Allah wa rasulah." Rasulullah bersabda, siapa yang akan menyelesaikan Ka'ab ibn al-Ashraf? Sesungguhnya dia telah menyakiti atau telah mengganggu Allah dan Rasulnya. Maka berkatalah Muhammad ibn al-Maslamah. Muhammad ibn al-Maslamah, sahabat Rasulullah SAW yang namanya Muhammad sebelum masuk Islam. Ini menunjukkan ikhwan fillah na'azakumullah bahwa nama Muhammad sudah disebut-sebut di dalam kitab-kitab sebelumnya. Dan sudah dikenal oleh orang-orang Yahudi dengan nama Muhammad. Walaupun kadang disebut Ahmad, kadang disebut Mahi, tetapi juga sering disebut dengan Muhammad. Buktinya sahabat Muhammad ibn Maslamah sudah disebut dengan nama Muhammad ibn Maslamah sejak lahirnya. Yakni karena si ibu dan orang tuanya, si bapak itu sudah merasa ingin anaknya menjadi orang yang diberitakan oleh Yahudi itu. Orang yang akan menjadi pemimpin dunia, orang yang akan menjadi tokoh, orang yang akan menjadi panutan, orang yang mulia, orang yang begini yang begitu. Maka dinamakan anaknya sebagai Muhammad. Dan beliau juga sahabat satu-satunya yang selamat dari fitnah. Atau bukan satu-satunya, salah satunya. Salah satu sahabat yang selamat dalam fitnah. Dalam fitnah Siffin dan fitnah-fitnah setelahnya, di antara sahabat, di antara yang selamat adalah Muhammad ibn Maslamah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau diberi pesan oleh Rasulullah SAW, kalau pedang kaum muslimin telah mengenai kaum muslimin sesamanya, maka patahkan pedangmu dan pergilah ke gunung menghindarkan mereka. Maka dia melakukan hal tersebut dan juga menyampaikan pada sahabat yang lain. Maka sahabat yang mendengarkan pesan Muhammad bin Maslamah sama sikapnya seperti Muhammad bin Maslamah. Dia menghindari fitnah, tidak ikut pada pihak Muawiyah dan tidak ikut pada pihak Ali bin Abi Thalib, dan memisahkan diri tidak ikut bertempur, karena yang berperang dan yang diperangi adalah sama-sama kaum muslimin. Berkata Muhammad bin Maslamah, ya Rasulullah, atuhibbu an aqtulah? Dan ucapan Ibn Maslamah ini yang menyatakan, wahai Rasulullah, apakah engkau ingin aku bunuh dia? Ini menunjukkan kalau dia pemberani. Berarti beliau ketika meninggalkan dua pasukan dalam perang Siffin, dalam perang fitnah, bukan karena takut sebagaimana tuduhan orang Khawarij. Orang Khawarij berlindung di pasukan Ali bin Abi Thalib. Tentunya waktu itu masih tidak disebut demikian, masih disebut sebagai orang yang membunuh Uthman. Bersembunyi di pasukan Ali dan tercampur. Mana orang satu persatu tidak bisa diketahui secara detail. Mereka ini yang mengatakan dan mengajak orang-orang seperti Muhammad bin Maslamah untuk ikut pasukan, ternyata tidak mau, dikatakan pengecut, dikatakan penakut. Maka tidak, wallah, Muhammad bin Maslamah tidak ikut perang tersebut bukan karena takut. Bahkan ketika Rasulullah menawarkan siapa yang akan membunuh Ka'ab ibn al-Ashraf, Muhammad ibn Maslamah yang menyatakan, ya Rasulullah, apakah mau engkau agar aku membunuh dia? Qala na'am, kata Nabi, ya. Qala i'zan li fal aqul. Ya Rasulullah, izinkan aku untuk mengatakan sesuatu. Yani Muhammad ibn al-Maslamah minta izin pada Rasulullah SAW untuk membuat khid'ah. Kalimat qul di sini atau kalimat fal aqul, izinkan aku untuk berbicara, artinya membentuk takawul. Takawul itu adalah ucapan-ucapan yang sifatnya ta'rid. Ta'rid ini adalah kalimat yang dipahami oleh pendengar lain dan yang dimaksud oleh dia lain. Yani seperti khid'ah. Dan diizinkan oleh Rasulullah SAW. Karena al-harbu khid'ah. Perang itu tipu daya. Maka diizinkan. Kata Rasulullah, kala qul. Silahkan. Ucapkan apa yang kamu mau. Yani izinkan aku untuk berbicara tentangmu, tentang aku, dan tentang dia dengan sesuatu yang lain. Bukan sesuatu yang biasa. Ternyata Rasulullah SAW menyatakan, ya, katakan apa yang kamu mau. Fa'atahu. Maka datanglah Muhammad bin Maslamah menemui Ka'ab bin Ashraf. Faqala lahu, kemudian berkata kepadanya, wa dzakaru ma bainahuma, dan menceritakan tentang kejadian antara keduanya, karena sebelumnya adalah seorang yang kenal dekat, sahib. Dan sudah kita katakan kedekatan Muhammad bin Maslamah dari apa? Dari ciri-ciri nama beliau. Nama beliau Muhammad itu menunjukkan kalau keluarganya dekat dengan Yahudi, sehingga tahu berita-berita tentang akan datangnya Nabi Muhammad SAW. Maka dikatakan antara keduanya hubungannya, kerabatnya dan sebagainya. Qala inna hadha ar-rajul qad arada sidqahu wa qad annana, kata Muhammad bin Maslamah kepada Ka'ab, sunya orang ini, maksudnya Nabi SAW, hadha ar-rajul, orang ini Rasulullah SAW ar-rajul, sehingga kalimat seperti ini tidak masalah dan juga sudah diizinkan oleh Rasulullah SAW. Qad arada sidqah, sungguh dia menginginkan agar dibenarkan. Tapi qad annana, tapi dia telah melelahkan aku. Ini juga disebutkan dalam syarah Sahih Muslim oleh An-Nawawi rahimahullah, bahwa kalimat annana juga bukan kalimat yang salah. Kalimat annana dia membuat ta'ab, supaya ini adalah kalimat-kalimat ta'rid, kalimat yang sifatnya dipahami oleh Ka'ab bin Ashraf adalah ta'ab yang melelahkan, yang membuat orang tidak suka begitu. Tetapi maksudnya Muhammad bin Maslamah adalah dalam keadaan memberatkan, tapi dia suka. Yang namanya salat itu bukan tidak ada taklif ya, ada taklif, ada berat, tapi suka. Jadi kalimat berat ini tidak menunjukkan kalau dia tidak suka. Dia suka dengan sesuatu yang berat karena Allah, di jalan Allah bersama Rasulullah SAW. Kalimat ini agar dipahami oleh Ka'ab bin Ashraf bahwa itu adalah sesuatu yang menunjukkan kalau Muhammad bin Maslamah bersama kami, dikira oleh Ashraf atau Ka'ab al-Ashraf. Falamma sami'ahu qal, maka ketika mendengarkan demikian Ka'ab menambahi, wa aydan wallahi latamallunna, dan demi Allah kamu pun akan bosan sebentar lagi. Qala inna qad ittaba'nahu al-an wa nakrahu an nad'ahu hatta nanzura ila ayyi shay'in yasiru amru. Maka berkata lagi Muhammad bin Aslamah, iya, memang saya sekarang masih ikut dengan dia dan saya tidak suka untuk meninggalkannya sampai saya tahu ada apa di belakangnya. Gimana? Kesannya membela Nabi Muhammad SAW atau memusuhi? Kesan yang ditangkap oleh Ka'ab bin al-Ashraf bahwa ini memusuhi. Aku sekarang masih bersama dia, tapi aku tidak akan tinggalkan dia sampai aku tahu ada apa di balik ini semua. Tetapi tentunya ini sangat membela Rasulullah SAW, apa yang dipahami oleh Muhammad bin Maslamah. Aku tidak akan meninggalkan Nabi Muhammad SAW sampai aku mendapatkan apa yang dijanjikan di akhirnya, yaitu jannah. Jadi khonif bin a'azakumullah, inilah yang dikatakan dengan qid'ah dalam perang. Tidak dengan dusta, tapi dengan ta'rim. Qala, dikatakan selanjutnya, falamma, atau dikatakan selanjutnya, lana da'ahu, kami tidak akan meninggalkannya sampai kami tahu apa akhir dari itu semua. Qala waqad aradtu an tuslifani salafan. Setelah berbicara seperti itu, maka mulailah dia menyampaikan hajatnya. Sungguhnya saya datang ke sini adalah untuk meminta pinjaman dari kamu. An tuslifani salafan. Untuk meminjam pinjaman. Qala, kata Ka'ab bin al-Ashraf, fama turhinini, fama tarhanuni, kalau gitu apa rohannya, apa jaminannya? Qala ma turid, Apa yang kau mau jaminannya? Kata Ka'ab bin Ashraf, tarhanuni nisa'akum. Kalau gitu jaminannya adalah istri-istri kalian. Qala anta ajmalul Arab. Kata Muhammad bin Maslamah, engkau adalah orang yang paling ganteng di kalangan orang Arab. Kalau aku jadikan istri-istriku dan istri-istri kami sebagai jaminanmu, niscaya tidak akan kembali kepadaku. Ini lebih memilih kamu daripada aku. Atarhanun ini dikatakan, atarhanun ini sa'ana. Apakah engkau akan menjadikan istri-istri kami sebagai borah? Qala tarhanuni auladakum. Kalau begitu, itu penolakan tapi dengan nada memuji. Ini kehebatan beliau radhiyallahu taala anhu. Tarhanuni auladakum. Kalau begitu, jadikan sebagai borah anak-anak kalian sebagai jaminan di sini. Qala yasubbu ibna akhadina au yusabbu, dalam riwayat atau banyak riwayat disebutkan dengan yusabbu, bukan yasubbu. Yusabbu ibnu ahadina fayuqalu ruhina fi wasaqaini min tamr. Niscaya anak-anak kami nanti akan dicerca oleh anak-anaknya yang lain, oleh teman-temannya. Orang ini jadi borah untuk dua karung gandum. Akan terhina anak-anak kami di kalangan anak-anak lain. Walakin narhanukal la'na. Tetapi aku akan memberikan kepadamu jaminan pedang. Atau la'mah itu senjata. Aku akan berikan kepadamu senjata. Khonifirina azakumullah, al-la'mah adalah silah. Dan ini pun memiliki dua makna. Makna kalimat aku berikan kepadamu pedang, artinya dihadiahkan pedang itu. Aku berikan kepadamu pedang, artinya aku tebas kamu. Fahimtum? Ini juga memiliki dua makna. Qala fana'am. Maka dijawab oleh Ka'ab bin Ashraf yang mengira bahwa senjatanya sebagai jaminan. Kalau begitu ya. Wa wa'adahu, maka dia berjanji untuk bertemu lagi. Yang ini mengambil senjata-senjatanya untuk dijadikan jaminan, untuk diberikan kepada Ka'ab bin Ashraf sebagai jaminan, dan Ka'ab mengambil hartanya untuk dijadikan sebagai pinjaman. Maka ketika sudah berjanji, an ya'tiyahu, berjanji aku akan datang bersama beberapa teman, Harith, Abu Isa Ibn Jabr, wa Abbad Ibn Bishr, salah satunya adalah saudara susunya. Qala faja'u fada'uhu lailan fanazala ilaihim. Maka datanglah mereka menemui Ka'ab bin Ashraf pada janji yang telah ditentukan pada satu malam, dan dia singgah di sana. Qala Sufyan, qala Amr, kata Sufyan, dikatakan oleh Amr, qalat, bahwa istri Ka'ab bin Ashraf sudah memiliki perasaan enggak enak. Qalat lahum ra'atu, berkata istrinya, inni asma'u sautan ka'annahu sautu dam. Aku mendengar satu suara. Sepertinya itu adalah suara darah. Ini bahasa Arab. Yang bermakna aku mendengar suara. Yang suara itu mengisyaratkan kalau akan terjadi sesuatu. Nah, sautu dam. Yaitu terjadinya pertumpahan darah. Qala, dijawab oleh Ka'ab ibn al-Ashraf, innama hadha Muhammad ibn al-Maslamah waradhi'uhu Abu Na'ilah. Tidak. Yang datang itu hanyalah Muhammad bin Maslamah dan Abu Na'ilah. Yang sudah ngobrol kemarin bahwa dia seakan-akan benci pada Muhammad SAW. Pada kaum muslimin. Innal karim lau du'ya ila ta'natin laylan la'ajab. Sesungguhnya al-karim, seorang yang dermawan, kalau dipanggil untuk sesuatu ta'nah di malam hari, niscaya dia akan datangi. Yani jamuan. Qala Muhammad SAW, inni idha ja'a fasawfa amaddu au amuddu yadi ila ra'si. Kata Muhammad bin Maslamah berpesan kepada teman-temannya, nanti kalau aku sudah bertemu dengan dia, aku akan julurkan tanganku untuk memegang kepalanya. Fa idza samkanat minhu hadunakum. Kalau aku sudah mantap memegang kepalanya, maka segeralah tebas lehernya. Dunakum, walaupun maknanya tetaplah di tempat kamu, artinya bersiap-siaplah. Falamma nazala, nazala wa huwa mutawashshih. Ketika datang, datanglah dia Ka'ab ibn al-Ashraf dalam keadaan berselempang senjatanya. Qalu, mereka berkata, najid min karihat thayyib. Kata Muhammad bin Maslamah, aku mendapatkan bau harum dari tubuhmu. Qala na'am. Kata Ka'ab, iya. Tahti fulanah a'taru nisa'il arab. Iya. Karena di bawahku artinya, di bawah kekuasaanku, yakni istriku. Kalimat tahti ini untuk menunjukkan istri dan anak-anak. Sehingga kalau dikatakan man tahtak, biasanya dimaksud siapa istrimu. Atau kam tahtak, berapa di bawahmu, artinya berapa anakmu. Maka dijawab oleh Ka'ab, tahti fulana a'taru nisa'il arab. Di bawahku adalah seorang wanita yang a'taru nisa'il arab. Wanita yang paling wangi di kalangan orang Arab. A'tar yang paling harum, yang paling wangi di kalangan seluruh orang Arab. Siapa yang menyentuhnya akan ikut wangi dia. Ini yang diucapkan oleh Ka'ab bin Ashraf dengan sombongnya. Ketika dikatakan ada bau harum dari tubuhmu, dijawab karena di bawahku adalah a'taru nisa'il arab. Sewangi-wangi wanita Arab. Qala fata'adhan li an asyuma minhu. Atau dikatakan, apakah kau izinkan aku melihat bagaimana baunya, aku mencium bagaimana harumnya. Qala na'am, silakan. Maka dicium dadanya untuk melihat harumnya. Fatanawala fashamma. Thumma qala ata'adhan li an a'ud. Apakah boleh aku cium lagi? Silakan. Qala fastamkana min ra'sih. Maka pada yang kedua, dia bisa mendekati kepalanya. Dia pegang kepalanya, dan kemudian dunakum, bersiap-siaplah. Maka ditikamlah atau ditebaslah lehernya oleh teman-temannya. Faqadaluhu. Maka terbunuhlah Ka'ab ibn al-Ashraf ketika itu. Khamil ibn a'azakumullah, ini kisah lengkap di dalam Sahih Muslim. Detailnya seperti itu. Kisah adanya seorang sahabat yang diutus untuk membunuh tokoh-tokoh orang-orang kafir yang terbukti mengganggu kaum muslimin dan kejahatannya terhadap Rasulullah SAW sangat terbukti. Khul bin a'azakum law fi qissati Umar bayanun anna al-munafiq al-maghmus bin nifaqi idza adhhara nifaqahu qutil. Dan dalam kisah Umar ini ada keterangan bahwa seorang munafik yang maghmus bin nifaq, yang sudah dikuasai kemunafikan, maghmus yakni yang tenggelam dalam kemunafikan. Idza adhhara nifaqahu qutil. Kalau dia memunculkan kemunafikannya, dibunuh dia. Tentunya sebagaimana hukum-hukum murtad dalam kitab Sahih Bukhari, Muslim dan seluruh para ahli hadis meriwayatkan kisah tentang masalah hukum murtad. Apa hukum murtad? Dipenggal lehernya. Apa dasarnya mereka dipenggal? Karena ucapan kufurnya. Maka kalau ada seorang muslim kemudian mengatakan sesungguhnya Muhammad itu bukan nabi, atau sesungguhnya Muhammad itu begini, dicerca, dicaci maki dan seterusnya, maka akan dipanggil oleh penguasa muslim dan akan ditanya. Kalau terbukti dia mengucapkan itu dengan saksi-saksi, diminta taubat. Wa in taba wa illa duribat 'unuquhu. Kalau mau taubat, kalau tidak dia penggal, dipenggal lehernya. Ini hukum murtad yang muttafaq alaihi 'indal ulama. Hukum murtad yang disepakati oleh seluruh para ulama. Jadi jangan dikira bahwa dalilnya hanya kejadian Umar tadi tentang seorang yang berhukum kepada Ka'ab bin Ashraf. Karena kejadian itu dalam keadaan di samping riwayatnya dhaif, sehingga Syabi menyebutkan dengan qila, dikatakan, maka tidak bisa jadi hujjah. Tetapi hujjah tentang dibunuhnya seorang munafik kalau terbukti kekufurannya adalah pada hukum-hukum murtad. Maka ucapan kufur tadi bisa menjadi sesuatu yang menyeret dia, menjadi delik hukum yang menyebabkan dia diseret ke pengadilan Islam dan ditanyakan tentang perkara tadi dan diminta taubat. Ustutiba salasata ayyam wa in taba wa illa duribat 'unuquhu. Seperti kaum Qadariyah yang dipanggil di masa khalifah Bani Umayyah, dipanggil mereka dan dipertanyakan tentang taubatnya. Ternyata mereka tidak taubat, mereka digantung, dipenggal lehernya dan dipersaksikan di depan umum kepalanya. Sebagaimana dalam riwayat dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu, ketika beliau dalam keadaan telah tua menyaksikan bagaimana kepala-kepala itu dalam keadaan dijajarkan di depan masjid. Dia bertanya, man ha'ula? Dijawab oleh tabi'in yang mengiringinya, mereka adalah khawarij. Maka dikatakan, kilabun nar, kilabun nar. Mereka adalah anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka. Sebagai apa mereka dibunuh? Tentunya setelah mereka ditanya, setelah mereka dituntut untuk taubat, ustutiba salasata ayyam wa intaba wa illa duribat 'unuquhu, Mereka diminta taubat. Kalau mau taubat, kalau tidak dipenggal lehernya. Kalau ada seorang Syiah Rafidhah, maka tentunya akan ditangkap dan kemudian ditanya, kenapa kamu mengatakan demikian dan apa maknanya dan kemudian apa maksudnya sampai diminta taubat. Wa in tab, wa illa, kalau tidak taubat, duribat unuquh, dipenggal lehernya, itu hukum murtad. Ikhwan fillah na'azakumullah. Demikian keadaannya. Bahwasanya orang-orang munafik, kalau terbukti ucapan nifaknya, maka mereka dibunuh. Kama fis sahihain, sebagaimana dalam dua kitab sahih. Ini dalam hukum-hukum murtad tentunya. Dan lain-lainnya. Anna Nabi SAW innama taraka qatla man abhara nifaqahu minhum ta'lifan linnas. Hanya saja Nabi SAW meninggalkan untuk tidak membunuh orang munafik ketika itu dalam keadaan ta'lifan linnas, dalam keadaan untuk menjinakkan hati manusia agar jangan sampai terjadi fitnah. Qala, beliau bersabda, la yatahaddatsun nas anna Muhammadan yaqtul ashabah. Jangan sampai manusia berbicara bahwa Nabi Muhammad SAW membunuh sahabat-sahabatnya. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Di samping itu, kata para ulama, bahwa munafik tadi muta'awil kemudian datang kepada Nabi. Wallahi, demi Allah maksud saya, demi Allah maksud saya. Sambil memegang ekor keledai atau ekor unta yang dinaiki oleh Rasulullah SAW, sampai terseret-seret dia tersandung-sandung batu, menyatakan, sungguh aku cuma main-main, aku tidak serius, sungguh aku cuma main-main, aku tidak serius. Ini yang membuat munafikin selamat, tidak dibunuh, tapi di sisi Allah tidak selamat. Di sisi Allah, tetap Allah katakan, fiddarkil asfali minan nar, mereka dikerak bawah dari api neraka, dikerak yang paling rendah dari api neraka. Ikhwan ibn a'azakumullah, demikianlah sikap Rasulullah SAW. Sehingga sikap beliau adalah yang paling bijak. Yang paling hikmah. Tidak mengizinkan ketika seorang sahabat menyatakan, ya Rasulullah, da'ni aqtuluh, biar aku bunuh dia. Rasulullah mengatakan, jangan. Ikhwan fillah na'azakumullah, sebagaimana riwayat yang sahih tentang para munafik yang mengatakan bahwa para sahabat dan Rasulullah adalah arghabu butunan, orang yang paling rakus, yang paling penakut dalam perang dan seterusnya. Yang kemudian turun ayat, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya dan rasulnya kalian bermain-main? Jangan cari-cari alasan, kalian telah kafir setelah iman kalian. Berarti kafirnya jelas. Tapi kenapa enggak boleh dibunuh? Dua alasan tadi. Alasan ta'wil-ta'wil batil dan tameng yang mereka pakai. Apa tameng yang mereka pakai? Ittakhadhu aimanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Sehingga ketika orang-orang yang memfitnah Aisyah dengan zina dicambuk, munafikin selamat. Kenapa munafikin selamat? Wallahi, Anda tidak bicara seperti itu. Wallahi, Anda tidak mengatakannya. Demi Allah, demi Allah, demi Allah. Ittakhadhu aimanahum junnatan. Mereka mengambil sumpah-sumpahnya sebagai tameng. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, sehingga orang-orang munafik disikapi oleh Rasulullah SAW dengan kalimat seperti itu. Biarkan. Jangan sampai manusia mengira aku membunuh sahabat-sahabatku. Ikhwan fillah na'azakumullah, kalau tidak dibunuh, apa berarti tidak ditahzir? Hah? Kalau kata Salman Al-Audah Sururi, lihatlah Rasulullah membebaskan munafik itu hurran taliqa, katanya. Dibiarkan bebas merdeka, tidak ditangkap, tidak dihukum, tidak diginikan. Itulah Rasulullah, tidak seperti sekarang. Para penguasa sekarang ditangkap, dipenjara, dibunuh. Ini adalah satu talbis iblis, pengkaburan yang akan menyesatkan. Zukhrufal qawli ghurura, kalimat yang dirangkai akan menipu. Akan menipu. Orang yang membacanya akan mengatakan, iya ya, Rasulullah membiarkan orang yang mencerca Nabi. Rasulullah membiarkan orang yang mengatakan, ya Muhammad, i'dil. Wah ya Muhammad, adillah. Dibiarkan kan, merdeka. Tapi lihat salafiyin, ada orang yang menyimpang, ditahdir, diperingati. Loh, Rasulullah SAW apa membiarkan mereka terus tidak mentahdir? Kalimat yang dibacakan oleh Rasulullah dalam ayat tadi, abillahi wa ayatihi wa rasulih, cukup sebagai peringatan dari bahayanya orang-orang itu. Demikian pula ketika orang yang mengatakan, ya Muhammad, i'dil, Berbuat adillah kamu. Kamu berbuat belum berbuat adil. Nabi dituduh berbuat tidak adil. Bagaimana dibiarkan merdeka tanpa ditahzir? Untuk dibunuh? Iya. Rasulullah mengatakan jangan. Da'ani aktuluh, kata para sahabat. La, kata Rasulullah, biarkan dia. Tetapi Rasulullah SAW mengatakan, min di'ihada, dari punggung orang ini, akan muncul turunan orang-orang yang begini, yang begini, yang begini. Sungguh kalau aku mendapati mereka nanti, la qatalnahum qatla'ad, sungguh aku akan bantai mereka seperti dibantainya kaum 'ad. Apa ini bukan tahdir? Tahdir yang keras dari Rasulullah SAW terhadap munafikin, yang model-model seperti ini. Munafikin yang mengatakan Rasulullah tidak adil. Munafikin yang mencerca Rasulullah dan para sahabatnya dianggap sebagai penakut, pengecut, rakus. Munafikin yang dalam keadaan merencanakan pembunuhan Nabi. Munafikin. Semuanya oleh Rasulullah SAW dalam keadaan dibiarkan, tetapi diperingatkan para sahabatnya dari bahaya mereka dengan keras. Di antaranya apa yang sudah kita baca tadi. Kalau ada orang-orang yang seperti itu, fahdaruhum, hati-hati dari mereka. Khonifidina azakumullah, sehingga menyelisihi prinsip tahdir ini adalah menyelisihi perkara besar. Bukan kesalahan kecil. Bukan berbeda ijtihad di antara para ulama, bukan. Karena ijma' sepakat para ulama seluruhnya, tidak terkecuali. Dalam menyikapi ahlul balal, kelompok-kelompok sesat dengan tahdir. Dengan apa yang disampaikan tadi dari dalil-dalil. Nasallahu alaihi wasallam wa afiyah. Nasallahu salam wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.